kita kesini datang meminta maaf, sebab tu cinta yang ada pak kita cuma panganan saya. Memang tak tahu tu waktu itu kita yang bikin salah, tapi sekarang semua itu kita selupa akan. Yang lalu biar jauh berlalu, jangan nana ungkit-ungkit lagi, karena sekarang nana dan kita senyam darupa dulu. Siapa yang mau hidup selalu tersiksa? Siapa yang mau cinta dibagi-bagi? Siapa yang mau satu kadera torang tiga mau duduk akan? Tahu tu waktu itu kita yang bikin salah, tapi sekarang semua itu kita selupa akan. Yang lalu berlalu, jangan ngana ungkit-ungkit lagi, karena sekarang ngana dan kita senyam darupa dulu. Siapa yang mau hidup selalu tersiksa? Siapa yang mau cinta dibagi-bagi? Siapa yang mau satu kadera torang tiga mau duduk akan? Siapa yang mau satu kadera torang tiga mau duduk akan?